بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله إخوتي رحمني ورحمكم الله بنتهان secara ilmiah, dengan hujjah, dengan dalil, dengan penjelasan para ulama, kibar, masyaikh, masyru', disyariatkan. Baik itu bantahan kepada seorang alim, ataupun itu kepada talibul ilm, terlebih kepada penuntut ilmu, baik yang membantah itu di atasnya keilmuannya atau bahkan sama atau di bawahnya. Oleh sebab itu kata Al-Imam Az-Zahid Abu Fadl Ishaq Ibn Ahmad Al-Ulathi rahimahullah ketika membantah Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ma'ruf, ulama besar. Amin. Beliau sebutkan, engkau wahai Ibnul Jauzi, ringkasan yang disebutkan oleh Al-Ulathi, orang yang didengar suaramu, dakwahmu besar, kitab-kitabmu ma'ruf, dan engkau sendiri banyak mengkritik para ulama-ulama yang sebelummu. Fulan salah karena ini itu, dengan bukti-buktinya, hujahnya, dan dengan itu engkau menganggap sebagai bentuk as-sadaq bil haq, menyuarakan yang hak. Tapi walaupun demikian, pada dirimu sendiri ada kekeliruan yang dibantah oleh para ulama, terutama dalam masalah sifat-sifat Allah. Tergelincir beliau Ibnul Jauzi rahimahullah, pentakwilan sifat-sifat Allah. Asy-Syaikh dibantah, padahal Ibnul Jauzi ulama besar. Abu Fadl Ishaq bin Ahmad Al-Ulathi, mungkin bahkan banyak dari kita baru dengar namanya kali ini. Tapi Ibnul Jauzi siapa yang enggak kenal? Namanya ma'ruf. Nah, demikian pula seperti disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah terkait Abu Bishr Al-Faqih. Abu Bishr Al-Faqih dikenal orang yang sangat kokoh di atas sunnah, sangat membela sunnah, sangat membantah bid'ah dan segala yang menyelisih sunnah. Abu Bishr ini Al-Faqih ma'ruf itu, kegigihannya di atas sunnah, istiqomahnya dalam artian pembelaan yang luar biasa, dan bantah kepada bid'ah, kepada ini kesesatan. Walaupun demikian, kata Ibnu Hibban, tetap saja para ulama mengkritik, membantah, karena Abu Bishr Al-Faqih diketahui membalak-balikkan riwayat hadis, bahkan memalsukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hibban di sini syahid, tidak menghalangi kita para ulama, karena kita tahu dia orang yang teguh di atas sunnah, sangat membela sunnah, itu tidak menghalangi kita untuk mengkritik dia. Tidak membuat kita kemudian diam membiarkan kesalahannya. Tetap dibela, dibantah dengan akhlak, dengan adab. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, terkadang seseorang yubtala biman yuhib, diuji oleh Allah dengan orang yang dia cintai, diuji dengan orang yang dia kagumi. Yang selama ini menjadi idolanya, kekagumannya, kesenangannya, diuji. Ternyata orang ini terjadi padanya kesalahan, kekeliruan, agar terlihat di sana apakah kamu mutajarrid lil haq, orang yang tajarrud lil haq, betul-betul kamu itu murni untuk haq. Dan saat kamu menampakkan kecintaan kepadanya juga karena al-haq atau karena hawa nafsu dan ma'aribu ukhra, atau karena tujuan-tujuan lain yang Allah Maha tahu apa yang tersimpan dan kamu inginkan dalam dirimu, sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak pantas diterima, enggak boleh diterima darinya, tampak di situ orang yang tidak tajarrud lil haq akan ta'assub, fanatik, akan membela, membabi buta, mati-matian. Jangan sampai dikatakan idolanya orang yang dia kagumi itu ternyata salah. Gak boleh ada kritikan ditujukan padanya. Mubtala, fitnah, terfitnah pada orang yang dikaguminya. Mengingatkan kita kembali apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, al-hayy la tu'manu alaihil fitnah, yang hidup tidak ada jaminan selamat dari fitnah siapapun. Nas'alullah al-afiyah, mungkin terjadi padanya fitnah selama dia hidup. Potensi fitnah ada pada dirinya. Wal ma'sum man 'asamahullah, yang selamat hanya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-isma was salama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin menjadi poin yang terakhir, penting di masa-masa fitnah luzum gharzil ulama akabir. Jaga, pegangi erat-erat wasiat, bimbingan, fatwa dari para ulama-ulama besar, ulama-ulama tua kita. yang mereka syabat lihahum fi da'wah, beruban jenggotnya ini di dalam dakwah. Mereka sudah berdakwah, ghirahnya terhadap dakwah, terhadap manhaj ini, berjuang siang malam bahkan sebelum kita lahir. Umur mereka sudah memasuki mau 90 tahun hampir. Seperti Syekh Al-Allamah Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah wa'afa, Al-Syekh Al-Imam Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah wa'afa, yang usia-usia mereka sudah 80 lebih. Walhamdulillah masih Allah beri mereka usia, semoga Allah panjangkan usia mereka fi ta'atillah. Karena kita dan salafin secara umum masih sangat membutuhkan bimbingan-bimbingan mereka. Kalau dari sisi usia saja dibanding yang lain jauh di atasnya. Dari sisi usia saja, dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali terpaut 30 tahun lebih usianya. Di saat mereka sudah berdakwah, bermanhaj, membela ghirahnya, luzum ghars, dijaga, dipegangi erat-erat kalau kita ingin selamat. Karena akan tampak di situ kesimpang siuran orang-orang yang termakan oleh fitnah, padahal ada masyayikh besar di hadapannya. Ada Syekh Robi, ada Syekh Ubaid, orang-orang tua kita, walid sebagai layaknya bapak bagi salafiyin ahlu sunnah. Tapi kemana mereka yang terfitnah selama ini, mengabaikan wasiat, bimbingan mereka, jawaban mereka, mendekat pun enggan. Wa innama ya'kulu dhi'b minal ghanamil qasiyah, serigala itu akan mudah mencaplok, memangsa kambing ketika dia menyendiri. Kalau dia bersama komplotannya, para kambing yang lain, gak berani serigala dekat. Tapi kambing yang satu ini nyempal sendiri, jauh menyendiri, nyari rumput di sana. Ini yang jadi mangsa empuk bagi para serigala dengan mudahnya. Yang menjauh qasiyah, menjauh dari para masyayikh kibar, para ulama kibar, termakan oleh fitnah, tergerus. Benar-benar fitnah mendidik kita, mengajari kita. Artinya dari pengalaman yang ada dari fitnah-fitnah itu, makna barokah ma'a akabirikum, barokah itu ada bersama akabir, yang tua-tua pembesar di antara kalian, para ulama kibar, bukan saja usianya, keilmuannya, bijaksananya, kesantunannya, hikmahnya, kesabarannya. Belakangan muncul fitnah yang diistilahkan dengan so'afiqah, tuduhan yang disematkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali waffaqahullah lihuda kepada beberapa masyayikh dan tulabul ilm afadhil, para duat ilallah, sebagaimana Syekh Rabi sebutkan, itu bukan bahasa saya, tapi bahasa Syekh Rabi, mereka duat ilallah, masyayikh, nah, indahum durus, indahum dakwah, punya dakwah yang disyukuri di sana sini, semangat dalam menyebarkan dakwah manhaj salaf. Sebagian mereka keluaran jami'ah, beberapa dari mereka bahkan doktor, S3. Terzolimi dengan dituduh sebagai so'afiqah. So'afiqah jamak dari su'fuq. Su'fuq makna asalnya orang yang tidak punya modal masuk pasar. Bagaimana dia mau dagang? Bagaimana dia mau transaksi, jual beli, dapat keuntungan? Sementara dia gak punya modal apa-apa masuk pasar. Hadza su'fuq. Artinya ini orang-orang jahil, so'afiqah, gak punya ilmu, gak punya ini, tapi masuk di medan dakwah karena mereka punya juhud, punya semangat dan punya dakwah fi khair. Makanya kata Syekh Rabi, bagaimana mereka itu dikatakan so'afiqah? Mereka belajar kepada masyayikh. Sebagiannya S3, ada yang S2. Du'at ilallah dan lama tahunan bersama masyayikh belajar. Duduk bersimbah lututnya. Duduk di majlis para ulama dan masyayikh menuntut ilmu. Dalam tempo yang tidak sebentar. Bagaimana dikatakan mereka so'afiqah? Diminta oleh Syekh Rabi untuk beliau menyampaikan bukti. Karena dasar apa mereka engkau tuduh sebagai so'afiqah? Atau kalimat lain terkadang beliau katakan pula fararij, terkadang pula beliau katakan mulhaqun bi ahlil ahwa, disamakan seperti ahlul ahwa sudah. Apa buktinya? Apa dasarnya? Diminta untuk duduk bertemu di hadapan saya dengan mereka, selalu menghindar. Sampai kemudian permintaan itu pula diminta oleh yang lain, pihak lain kepada beliau, juga tidak beliau berikan jawaban. Sementara kita dan beliau sendiri juga mengajarkan kepada kita selama ini bahwa manhaj ini dengan ilmu, dengan hujjah, dengan bayan, tidak bisa dan tidak boleh kita menerima omongan begitu saja tanpa tahu bukti dan hujjahnya. Kalau tidak demikian hancur, tidak ada keadilan. Dan jika orang itu punya hujjah, akan disampaikan, fulan kadzab, dusta. Tapi sebutkan kenapa, mana kedustaannya. Ini buktinya terjadi saat itu, ini dia berdusta, begini kejadiannya, kronologinya seperti ini, saksinya fulan, ini tulisan dia, ini suaranya. Ada bukti yang membenarkan tuduhanmu, menguatkan hukummu. Nah kalau enggak, bagaimana orang bisa menerima hukummu? Kan rusak kehidupan ini. Lau yu'tan nas bidakwahum ladda'a qaum dima'a qaum wa amwalahum. Kalau diterima begitu saja tuduhan manusia ini, orang bisa menuduh darahnya ini dan hartanya itu semaunya. Orang akan berkata misalnya, keluarga dia terbunuh, belum diketahui siapa pembunuhnya, hanya karena su'udzon, hanya karena selama ini gak senang sama fulan, langsung dia tuduh fulan pembunuhnya. Ya ini pembunuhnya, harus dikisos. Apa buktimu? Pokoknya dia pembunuhnya. Ya rusak kehidupan. Kamu gak punya bukti kok nuduh. Harta pun demikian. Itu tanah yang di sebelah situ 2 hektar, 3 hektar milik saya. Itu warisan dari kakek saya untuk saya. Buktinya, pokoknya warisan saya, itu milik saya. Nah ya buktimu apa? Gak ada. Rusak kehidupan, hancur. Lain kalau orang punya bukti. Ini buktinya, saya punya sertifikatnya, ada di notaris resmi dari agraria misalnya, dan lain sebagainya. Ada bukti membenarkan ucapanmu, menguatkan vonis dan tuduhanmu. Kalau enggak, rusak kehidupan. Walakinnal bayyina 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankar. Tidak ada bukti. Dan sekian lama ditunggu oleh Syekh Rabi tanpa bisa menunjukkan satu bukti. Beberapa diserahkan kepada beliau, dibaca satu demi satu, harfan-harfan, per huruf oleh beliau. Dan beliau katakan, tidak aku dapati sedikit pun bukti membenarkan tuduhan itu, bahwa mereka so'afiqah. Wala dharrah, sebiji atom pun enggak ada bukti di situ. Makanya beliau tetap merekomendasi anak-anaknya, para duat, para masyaikh yang dituduh, Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali, Syekh Arafat Al-Muhammadi, Bandar Al-Khaibari, dan yang lain-lainnya yang bersamanya. Syekh Ubaid pun demikian, tetap membela mereka, memberi tazkiyah kepadanya, karena enggak ada bukti. Punya bukti, tunjukkan, sampaikan apa buktimu, biar orang tahu, melek. Fulan berkata begini, berbuat begitu. Sesekalinya pernah beliau sampaikan bahwa bersaksi di hadapan beliau Abu Abdullah Bushta yang tinggal di Belanda, di negeri Belanda, bersaksi menurut cerita beliau bahwa Abu Abdullah Bushta bersaksi yang menyampaikan semua ini adalah Arafat kepada dirinya untuk menyebarkan suatu selebaran yang itu pun dianggap aib padanya, penyebaran aib, membongkar aib, dikhawatirkan akan merusak dakwah, membuka pintu celah, memadorotkan dakwah kaum muslimin, aib bagi salafin dan ahlu sunnah. Padahal perlu diketahui, isi dari selebaran itu pun tidak lebih dari kata-kata dengan ini pernyataan bahwa Abu Ayyub yang berasal dari asalnya dari Maroko juga di sana dipindahkan atau sudah dinonaktifkan dari pengajaran atau penyiaran dari radio ini atau yayasan ini. Mas, tidak lebih dari itu. Pemberitahuan bahwa fulan diberhentikan atau sudah tidak lagi beroperasi di situ, tidak lagi aktif di situ. Pernyataan demikian. Aib apa yang dimaksud? ID. Aib semacam ini. Kamu mengeluarkan klarifikasi bahwa fulan bin fulan dari tanggal ini sudah keluar dari yayasan ini, tidak aktif lagi. Selesai. Enggak ada karena berbuat ini, karena dia itu, karena enggak ada. Itu pun dikatakan penyebaran aib, membongkar aib. Aib yang mana? Kita jadi bertanya-tanya. Barakallahu fik, orang punya akal. Allah berikan itu dan dimuliakan manusia salah satunya dari binatang karena punya akal. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, beliau katakan yang menyebarkan selebaran ini menurut persaksian yang beliau ceritakan Abu Abdullah Bushta, yang memerintahkannya adalah Arafat dan menangis-nangis di hadapan beliau Bushta ini ketika diklarifikasi kepada Bushta, Abu Abdullah, benar kamu mengatakan di hadapan Syekh Muhammad bahwa yang menyuruh kamu menyebarkan ini Arafat, demi Allah aku gak pernah bersaksi demikian, gak pernah aku berkata demikian, apalagi sampai dikatakan menangis-nangis dan seterusnya. Dan demi Allah beliau bersumpah, dan tidak cukup itu, aku mengajak Syekh Muhammad mubahalah di hadapan Syekh Rabi. Kalau memang benar beliau mengaku bahwa aku pernah berkata demikian kepada beliau, diingkari oleh Abu Abdullah Bushta dan ditantang mubahalah untuk menunjukkan kejujuran siapa yang benar, karena perkaranya besar, kehormatan nama baik orang, apalagi itu dai, masyaikh, yang setelahnya kemudian beliau malah mengeluarkan pernyataan yang lebih dari yang sebelumnya. Beliau katakan Abu Abdullah Bushta sebagai fajir, orang fajir, irbit. Irbit itu orang yang syar, orang yang sangat jelek, jahat, atau orang yang sempoyongan karena mabuk. Orang kalau mabuk ya sempoyongan, kemudian nabrak-nabrak sana sini. Akhir, dituduh akhir. Akhir itu penzina. Sahibul hanat wal khamarat, suka di tempat-tempat barbar, tempat khamar dijual ini. Nah, tuduhan besar, kehormatan. Apalagi di situ ada akhir. Tuduhan zina. Qadhf. Kita tahu syariat mengajarkan kepada kita empat saksi, masing-masing harus melihat dengan mata telanjang timba masuk ke dalam sumur. Kalau enggak cambuk hukumannya. Qadhf termasuk sab'al mubiqat, dosa besar yang menghancurkan, merusak seseorang. Gimana dikatakan akhir? Mana saksinya empat orang? Ini kehormatan muslim. Dikatakan berzina. Hat, mana saksinya? perkara berat, masalah besar. Kemudian aneh, disampaikan itu saat Abu Abdillah Bujda mengingkari kisah yang beliau sampaikan bahwa Bujda menyampaikan padaku yang menyuruh menyebarkan selebaran itu Arafah dan lain sebagainya. Lah kalau memang diketahui beliau adalah fajir, irbit, penzina, ahir, suka tinggal duduk di bar-bar tempat khamr dan lain sebagainya, bagaimana dari awal kok diterima persaksiannya? Orang fajir, penzina, sesuai tuduhannya sendiri, kenapa engkau terima persaksiannya? Kan aneh, tanakut, bertentangan. Lebih berat lagi, ini disebarluaskan di media sosial, disebarkan di sana, di sini. Fuqaha rahimahullah, para ulama kita menyebutkan orang yang membenarkan tuduhan seseorang tanpa bukti termasuk penuduh, termasuk qadhif, sama hukumnya. Ya, misalnya ada orang berkata itu fulan, dia gak punya bukti, menuduh fulana atau fulan zani, ahir, penzina dia itu, gak ada bukti. Qadhif, kabairud dzunub, dosa besar. Mubiqat, dosa yang menghancurkan. Dia yang menuduh. Ada orang kedua datang mengatakan sodakta, betul kamu memang dia seperti itu. Yang membetulkan ini sama hukumnya adalah juga seperti qadhif. Disebarluaskan ke grup-grup medsos yang ada, WA atau semisalnya. Di mana ilmu yang engkau pelajari selama ini? Oleh sebab itu, mereka yang ta'assub, mereka yang fanatik, seperti kata Syekh Rabi', ma rubbu tarbiyatan sahihah salafiyah, selama ini tidak terdidik dengan tarbiyah salafiyah yang baik, tidak tertarbiyah dengan didikan yang benar, sehingga seperti ini munculnya. Tidak tahu hukumnya qadhaf seperti apa. Kif kamu sebarkan, ada hujahnya, ada buktinya. Bukannya kamu menahan, menasehati yang zalim, justru kamu bela dan kamu dorong, kamu motivasi untuk terus dalam kezalimannya. Kamu dukung. Begitu seorang salafi. Didikan macam apa seperti ini? Mana ilmumu, mana syariatmu, mana manhajmu, mana tajarrud kepada hak, bukan atas nama perorangan, bukan fanatik kepada siapapun kecuali Rasul SAW. Gak ada bukti. Berhati-hatilah lisan. Sebagian dari mereka mengatakan wallahul mau'id, urusannya di hadapan Allah nanti di padang mahsyar, tuntutan dia. Memang kamu saja yang menuntut, orang yang kamu zalimi enggak akan menuntut. Yang kamu tuduh tanpa bukti, tanpa hujah, kamu sebarluaskan, kamu kira kamu bebas dari tuntutan? Dan itu perkara berat, perkara besar. Aneh mereka ini. Ramatni bida'i hawan sallat, menuduh tanpa bukti, tidak punya hujah. Giliran dikritik, dinasehati, dituntut mendatangkan hujah, malah yang menasehati dan menuntut itu yang dipersalahkan. Kayak orang di dorong di tengah lautan, dari kapal dijatuhkan ke tengah lautan, tanpa pelampung, tanpa apa-apa, didorong, jatuh, kemudian disalah-salahkan. Kamu bodoh kamu, kenapa gak bisa berenang, kenapa kamu gak bawa pelampung, kenapa kamu yang dorong, kamu penyebabnya. Tapi orang yang kamu salah-salahkan malah yang kamu zalimi. Fitnah yang seperti Syekh Rabi sebutkan memecah belah dakwah di sana sini, terpecah dakwah salaf, dakwah sunnah di Belanda, di Jazair, di sana, di sini, dituntut, dipaksa untuk memberhentikan kajian-kajian ilmiah, durus yang bermanfaat, dibutuhkan oleh umat. Dai-dai kebatilan banyak, menyeru kepada bid'ah dan batilnya. Dai-dai sunnah terbatas, yang salafiyin, alal manhaj, itu pun dihalangi, dicegah, ditutup, gak boleh berdakwah. Memecah belah dakwah, terpecah sekian syabab di banyak tempat, antara yang ta'asub, fanatik, dengan yang tetap berjalan bersama kibar para masyayikh dan para ulama'nya. Walhamdulillah as-sa'id laman junnibal fitan, orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Allah selamatkan dirimu, ihmadillah, usyukur rabbak, syukurlah kepada Allah. Tapi seperti tadi, fitnah tumayizur rijal, dengan fitnah semakin memilah orang, semakin memilah al-khabith minat tayyib. Kalau kamu dengar mereka-mereka yang menyebarluaskan, baik dengan audio, dengan tulisan di grup-grup Telegram atau WA, so'afika, so'afika, so'afika, so'afika, kamu tanya mereka, kenapa sih kok disebut so'afiqah? So'afiqah kan orang gak punya modal dan gak punya ilmu, juhala, orang-orang safih, orang-orang bodoh dan lain sebagainya. Buktinya apa kok dikatakan demikian? Ya ini celaan, jarah mufassar dari seorang alim. Lah ya apa buktinya? Tunjukkan bukti satu saja supaya aku bisa menerima. Gak akan bisa mereka tunjukkan. Mulet di situ. Oh, ini seorang alim bicara harus diterima. Oh, ini jarum mufassar, ini begitu. Loh, kamu ikut menyebarkan, kamu tahu hujahnya apa? Makanya kata Syekh Rabi, penjelasan yang sangat kuat dan penting, ikhwan. Para nabi, para rasul, kemudian para sahabat, para tabiin, para imam-imam, para ulama yang mengikuti jejak mereka dari semenjak dulu, ketika menjelaskan kesesatan seseorang atau kelompok, disebutkan bukti-buktinya, penyimpangannya. Tidak cukup hanya dengan vonis dan celaan, misalnya Jahmiyah sesat, Rafidho alul batil. Kenapa? Pokoknya alul batil. Mu'tazila itu sahibul hawa, sesat, menyimpang. Lah ya kenapa? Pokoknya menyimpang. Mereka sesat, batil, gak benar, perusak, begini. Yang akan diterima dakwah mereka kalau seperti itu. Tapi tidak, kita lihat dengan hujjah. Fulan berkata begini, ini perkataannya, di kitabnya, halaman sekian. Dibahas perkataan ini, bagaimana penyimpangannya dari Quran, dari sunnah, salaf. Ini keyakinan mereka, di kitab mereka dibahas, ini bantahannya, karena itu kelompok ini sesat. Ada hujahnya, ada bukti-buktinya, ada burhan. Kenapa jamaah tabligh sesat? Ini hujah-hujahnya, bukti-buktinya. Antum tahu, dididik selama ini, kenapa sesatnya mereka? Ikhwanul muslimin, kenapa sesat? Karena ini bukti-bukti kesesatan mereka. Kan enggak hukum yang telanjang dari bukti. Ikhwan muslimin sesat, menyimpang, kenapa? Ya pokoknya sesat, menyimpang. Enggak usah tanya apa buktinya, enggak usah tanya apa hujahnya, itu jarah mufassar. Enggak demikian kita dididik. Dan bagaimana dakwah akan diterima umat kalau enggak membawa bukti? Bagaimana orang bisa nerima? Lah ya kenapa engkau katakan mereka nyimpang? Karena ini loh, ikhwan muslimin, lihat bagaimana mereka mengagungkan Sayyid Qutb, bagaimana mereka mengagungkan Hasan al-Banna yang akidahnya begini, Sayyid Qutb mencela para nabi, mencela para sahabat, Hasan al-Banna kesufiannya, Hasofi ini. Ada bukti-buktinya. Sehingga orang yang menerima, menerima alal bayyina, liyahya man hayya ala bayyina, an bayyina. Yang menerima di atas bayyina. Menolak pun ya berarti dia di atas hawa nafsu, tetap membela asobiyah, fanatik. Kan begitu. Kalau enggak rusak kehidupan, enggak ada bukti, enggak ada hujjah. Makanya kata Syahrbi, sampaikan kepada mereka, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti-buktimu kalau kamu jujur, benar. Syekh katakan yang menuduh saudara-saudaranya so'afiqah, merekalah yang so'afiqah. Merekalah yang so'afiqah. Bagaimana menuduh tanpa bukti? Tidak ada hujahnya. Ya merekalah yang so'afiqah. Fitnah ini disebarkan, dihidupkan, dibela oleh para muta'assibin. Hidup kembali orang yang selama ini di bawah tanah. Semangat lagi, hidup lagi. Bicara, nulis ini, itu. Semakin berani, bahkan sebagian mereka berani mencela Syekh Rabi, membicarakan Syekh Rabi sudah tua, banyak lupanya, lemah kondisinya, dipengaruhi oleh orang-orang jelek di sekelilingnya. Yang dianggap saya seperti orang pikun, linglung, sudah gak bisa paham apa-apa, terpengaruh oleh talqin, apa yang didiktekan oleh orang-orang dekatnya. Sekarang hatta syekh pun tidak selamat dari tuduhan mereka. Padahal dengan telitinya, beliau dengan sehatnya, walaupun dalam usia yang sedemikian rupa. Membaca itu satu persatu, diteliti, dikritik, diluruskan, dibenarkan, bahkan kesalahan-kesalahan tulisan secara imla'iyah, seharusnya hamzah, ini wasol, ini hamzah koto, ini seharusnya hamzahnya di atas, ini bawah, dan semisal itu, masih bisa dibenarkan oleh beliau. Masih jeli. Bagaimana dikatakan lemah, tua, pengaruhi. Fitnah enggak akan berhenti di satu titik, tapi membuat orangnya semakin berani terseret kepada yang lain. Kedzaliman. Wal kadzib yahdi ilal fujur. Kedustaan menggiring orang sampai kepada kefajiran, fujur. Dan itu bahaya besar. Tuduhan seorang alim dikelilingi orang-orang jelek, di sekitarnya menghilangkan kepercayaan umat kepadanya. Bagaimana bisa dipercaya? Oh, di sekelilingnya orang-orang jelek, bitonahnya su. Bagaimana mau bisa diterima fatwanya? Bagaimana bisa diambil? Bagaimana mau dijadikan rujukan dikelilingi orang-orang jelek? Makanya bahaya ungkapan-ungkapan seperti ini. Ahlul fitnah menginginkannya. Syekh Ubaid, jangan tanya, dikatakan mazzaqad da'wah. Ubaid al-Jabri menghancurkan, memecah belah dakwah. Ubaid al-Jabri intahaina minhu, sudah habis urusannya, game over sudah, masalah Ubaid selesai. Ulama besar, orang yang dihormati, diangkat oleh Allah derajatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat, kibar ulama diperlakukan sehina itu. Para penjajah fitnah yang menjajakan, yang menyebarluaskan, semakin terlihat jati dirinya, warna aslinya. Ruzaik Al-Qurashi, bagaimana berani dengan lancangnya di hadapan Syekh Rabi yang dimuliakan wibawanya, dihormati oleh salafin di seluruh alam, imam hafizahullah wara'a wa'afa, dengan beraninya Ruzaik Al-Qurashi menyampaikan di hadapan Syekh, menurutmu wahai Syekh, bagaimana tentang Adil Mansur? Katakan apa yang kau yakini tentang Adil Mansur. Dituntut seorang alim, bukannya kemudian tanya, meminta bimbingan dengan adab. Afwan Syekh, kita butuh jawaban antum, bagaimana Adil Mansur, gini. Dengan adab semestinya. Adab sudah hilang dari mereka. Hadzal kalam la ya'nina, kata Ruzaik di hadapan Syekh, berani, lancang. La ya'nina, enggak penting buat kita omongan ini. Enggak penting buat kita, kayak dia selevel dengan Syekh Rabi. Kemudian dia yang menentukan ini enggak penting buat kita, seakan Syekh Rabi kayak anak-anak yang enggak paham mana yang penting, mana yang enggak penting. Dia yang menentukan ini enggak penting, enggak usah kita bahas. Dia yang lebih bijak, dia yang lebih arif daripada Syekh. Ketika dikatakan, ditanya oleh Syekh Rabi, kamu bersama siapa? Aku bersama Al-Haq. Di mana Al-Haq? Aku bersama Al-Haq. Lah ya, Al-Haq itu bersama siapa? Kata Syekh. Al-Haq bersama Syekh Muhammad bin Hadi dan seluruh alam salafi di timur dan barat dunia bersama Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak tersisa kecuali kamu ya Syekh, dan Arafat, dan yang bersama kalian berdua. Begitu adab kepada seorang alim. Ini akhlak kepada seorang imam, ulama besar. Begitukah manhaj mendidik, mengajari kita? Rubbu tarbiyah sayyi'ah, begitulah mereka terdidik selama ini dengan tarbiyah jelek. Terdidik dengan tarbiyah yang tidak benar seperti Syekh sebutkan. Terbukti walhamdulillah, dengan fitnah semakin menampakkan hakikat warna asli sekian banyak orang. Wal ma'sum man asamahullah, yang selamat hanya orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku nasihatkan diriku pribadi dan segenap ikhwahku sekalian yang aku cintai karena Allah, tetaplah bersama masyayikhul kibar, orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang menjadi rujukan kita semenjak dulu, semenjak lama, dari banyak fitnah terlewati sekian banyak fitnah, mereka yang membimbing kita. Dan Allah memerintahkan kita rujuk kepada mereka memang. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Luzum gharz kibarul ulama. Jika kita ingin selamat, bersama masyayikh kita, pada mereka kesabaran, pada mereka hilm, pada mereka hikmah, pada mereka ilmu, pada mereka adab, pada mereka akhlak, kesabaran yang luar biasa. Ikuti bimbingan mereka, jadilah terus bersama mereka dengan bimbingan para masyayikh, wal barakah ma'a akabirikum, barakah bersama pembesar-pembesar kalian, ulama-ulama tua kalian. Wa tankashif, insyaallah akan terlalui fitnah demi fitnah itu. Wal aqibah lil muttaqin, al aqibah lil muttaqin. Ingat dahulu, enggak lama, fitnahnya Faleh al Harbi, fitnahnya Yahya Hajuri, dan mana mereka sekarang? Hilang dari peredaran. Faleh Harbi lisannya tajam, luar biasa. Dengan semudah itu semaunya menuduh sana sini, nggak ada yang selamat. Hatta Syekh Albani nggak selamat dari lisannya. Masyaih besar, ulama, imam. Dituduh ini itu. Ketika ditanya apa hujahmu, apa buktinya, marah dia. Bagi dia nggak boleh seorang alim ditanya apa hujahnya dalam tuduhannya. Seorang alim gak pantas ditanya apa buktinya, didikan dari mana. Imam Ahmad mengatakan khudhu min haitsu akhadhu, ambil dari mana mereka mengambil, lihat dalilnya, apa hujahnya. Bahkan menolak fatwa dia, bagi dia itu menghancurkan Islam, merusak agama. Ini kalimat-kalimat yang berat, besar, hanya karena satu orang urusannya menghancurkan agama. Yahya Hajuri pun demikian. Berapa banyak orang yang dia zalimi, tidak selamat. Min alal mimbar, di atas mimbar, meja, yang dulunya Syekh Mukbil rahimahullah menyebarkan sunnah darinya. Bahkan Syekh Ubay tidak selamat darinya, Syekh Rabi tidak selamat darinya, belum yang lain-lainnya sekian banyak. Celaan demi celaan tiap hari keluar dari lisannya. Kalau ditanya apa hujahmu, kenapa engkau katakan fulan demikian, engkau tuduh fulan demikian, begini begitu, kata dia, satang kasif lakal ayam, nanti dengan berlalunya hari kamu akan tahu. Lah iya, sekarang engkau menuduh, orang ingin tahu apa hujahmu. Kalau emang hari yang mengungkapkan, ya kamu diam, biar hari itu yang mengungkapkan sendiri. Dengan berjalannya waktu, sebulan, dua bulan, satu tahun, orang akan pada tahu bahwa ternyata fulan demikian. Kenapa kamu harus bicara sekarang? Kalau memang ternyata kamu gak punya bukti, gak punya hujah. Dan bagaimana akibat yang terjadi? bagaimana Damaj dibombardir hancur oleh bom-bom Syiah Houthi. Terusir sekian banyak talabatul ilm, terusir Yahya Hajuri darinya. Kedzaliman, adzulm, dzulumat yaumal qiyamah. Kedzaliman itu kegelapan, berat hukumannya di yaumul qiyamah. Itu hak orang, kehormatan orang muslim, terlebih dia dai, syekh, salafi, ahlu sunnah, punya nilai lebih. Bagaimana engkau zalimi, haram. Apa yang menimpa orang-orang zalim sebelumnya, yang dekat waktunya, enggak jauh. Fale harbi, wala satu orang berjalan bersamanya di Madinah. Setelah terbongkar penyimpangan-penyimpangannya, kesesatannya, Hajuri entah kemana, kesana kemari, enggak karuan jelasnya. Allah tidak akan pernah lalai, Allah tidak akan pernah lupa, tidak akan membiarkan apapun yang kau lakukan, akan kau tertanggungjawabkan semuanya. Maka bersabarlah, dan tentu di sana ada beberapa perkara lain yang karena waktu dan juga kita tidak ingin mendahului para masyaikh kibar, para ulama kita, untuk mereka berbicara, kita mengikuti di belakang mereka, dan disitulah barokah. Kita di belakang para ulama, umat ini tetap baik seperti kata sahabat, selama mengambil agamanya, ilmunya dari akabirihim, dari pembesar-pembesarnya, orang tua-tuanya, para ulamanya, dan yang bersama mereka. Mudah-mudahan itu cukup jelas dari apa yang tersampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad, waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.